meninggalkanmu. Namun kenangan ini tertinggal, tak pernah jauh dari dirimu. Menanti perjumpaan yang indah, benarkan rindu diperlukanmu. Kau jadi tempat.